على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. قوم مسلمين قوم مسلمات، Jemaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, masih kitab Mawaqit As-Salah, waktu-waktu salat, bab yang ke-25 yang berbunyi babu waqtil isya'i ila nisfil lail. Babu waqtil isya'i ila nisfil lail, bab waktu salat isya sampai setengah malam atau separuh malam. Waktu salat isya sampai setengah malam atau pertengahan malam, atau pertengahan malam, ini waktu salat isya. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menukilkan perkataan Abu Barzah radhiyallahu ta'ala anhu, wa qala Abu Barzah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yastahibbu ta'khiraha, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai atau memustahabkan ta'khiraha, mengakhirkan pelaksanaan salat isya. Ya, ini perkataan Abu Barzah Al-Aslami, menceritakan apa yang ia pahami dari perbuatan Nabi, dari perkataan Nabi, bahwa Nabi menyukai menunda atau mengakhirkan pelaksanaan salat isya. Sebelumnya Imam Bukhari menjelaskan bahwa waktu salat isya itu sampai pertengahan malam. Sampai pertengahan malam. Ini bunyi babnya, tetapi ada ulasan-ulasan yang disampaikan oleh Ibnu Hajar ketika mensyarahkan bab ini. Kata beliau, menukilkan pertama kali lafaz hadis yang berkenaan dengan waktu sampai pertengahan malam ini di Sahih Muslim. Ya, nukilkannya hadis dalam Sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya, tentang menjelaskan awal-awal waktu dan akhir-akhir waktu. Dan ini sebagian hadisnya sudah kita lalui. Ya, terutama hadis Jibril, di mana ia datang kepada Nabi selama 2 hari berturut-turut. Hari pertama, hari kedua, di hari pertama dia salat 5 waktu bersama Nabi. Di hari kedua dia juga salat lima waktu bersama Nabi. Hari yang pertama dia salatnya di awal waktu. Pada hari kedua ia salat di akhir waktu. Setelah selesai hari yang kedua, dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara waktu yang kemarin dengan waktu yang sekarang itulah waktu salat. Ya, itulah waktu salat. Dalam hadis tersebut dalam Sahih Muslim ditambahkan ada ungkapan fa idza sallaitumul isya. Ya. فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى نِسْفِ اللَّيْلِ. Itu riwayat, ya, yang dibawakan oleh Imam Muslim menjelaskan tentang sholat isya ini. Setelah menjelaskan awal waktu, kemudian akhir waktu, ya. Lalu untuk sholat isya, Nabi SAW mengatakan, apabila kalian melaksanakan sholat isya, maka sholat isya itu waktunya sampai pertengahan malam. Ya, sampai pertengahan malam. Itu hadisnya. Ya, itu hadisnya menjelaskan tentang waktu sholat isya. Al-Imamun Nawawi, Imam Nawawi ini pensyarah Sahih Muslim. Ya, pensyarah Sahih Muslim. Sementara Ibnu Hajar pensyarah Sahih Bukhari. Ya. Bukan berarti di sana tidak ada yang mensyarahkan Sahih Muslim, Sahih Bukhari yang lain. Ada. Tetapi Ibnu Hajar adalah pensyarah yang paling terkenal dan diakui kematangan syarahnya. Begitu juga Imam Nawawi. Ketika mensyarahkan Sahih Muslim, syarahnya terhadap Sahih Muslim ini diakui, terkenal. Di sana masih ada pensyarah-pensyarah Sahih Muslim yang lain. Begitu juga di sana masih ada pensyarah-pensyarah Sahih Bukhari yang lain. Yang uniknya, Sahih Bukhari yang kita baca sekarang ini, sebenarnya yang Ibnu Hajar itu, syarah Ibnu Hajar itu namanya Fathul Bari. Syarah Ibnu Hajar itu namanya apa? Fathul Bari. Pembukaan dari Allah yang Maha Pencipta. Maksudnya menunjukkan bahwasanya yang dihasilkan itu adalah semata-mata pemberian dari Allah. Ya. Dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya ilmu yang luas sehingga dia mensyarahkannya. Fathul Bari Syarhu Sahihil Bukhari. Ya, Ibnu Hajar hidup pada abad ke 8 dan awal-awal abad ke 9. Ibnu Hajar Asqalani yang mensyarahkan Sahih Bukhari ini, sebelumnya ya, sebelum Ibnu Hajar ini ada juga yang telah mensyarahkan Sahih Bukhari dengan nama yang sama. Namanya juga Fathul Bari. Ibnu Rajab Al-Hambali. Ibnu Rajab. Kalau yang ini Ibnu Hajar. Kalau yang sebelumnya adalah Ibnu Rajab. Ya. Hidup pada awal-awal abad ke-8. Ya. Awal-awal abad ke-8. Dan atau di abad ke-8, Ibnu Hajar ini Ibnu Rajab menamakan syarahnya untuk Sahih Bukhari ini juga dengan Fathul Bari. Ya. Tetapi syarahnya itu tidak seterkenal Fathul Barinya Ibnu Hajar. Bahkan saking tersihirnya para ulama dengan syarah Ibnu Hajar ini, sampai-sampai Al-Imam Syaukani, salah seorang ulama yang hidup di abad ke-11 Hijriah, ya, hampir sezaman dengan Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Syaukani ini ketika murid-muridnya, ini ulama Yaman, ya, ketika murid-muridnya mendorong dia untuk mensyarahkan Sahih Bukhari pula, ya, dia mengeluarkan pernyataan yang luar biasa ketika tergila-gilanya dia dengan syarahnya Ibnu Hajar. Ia menukilkan potongan hadis Nabi untuk menjawab permintaan murid-muridnya. Kata beliau, la hijrata ba'dal fathi. La hijrata ba'dal fathi. Ini perkataan Syaukani. Dan itu hadis Nabi. Potongan hadis Nabi ini yang dia jadikan sebagai jawaban dari permintaan murid-muridnya. Apa makna hadisnya adalah tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Al-Fath di situ. Ya, tidak ada hijrah lagi dari Mekah ke luar setelah terjadi penaklukan kota Mekah dan kota Mekah menjadi negeri kaum muslimin, maka tidak akan ada hijrah lagi dari sana. Ya. Dan dia bermaksud dengan kata-kata itu adalah tidak ada syarah tidak ada syarah yang bisa menandingi syarahnya kitab Al-Fathul Bari. Tidak ada syarah yang bisa menandingi Fathul Bari. Luar biasa memang. Fathul Bari itu bagaikan samudra. Fathul Bari itu bagaikan samudra. Dia membawa dan melingkup semua ilmu. Akidah di sana ada, hadis di sana ada, fikih ada di sana, usul fikih ada di sana. Ya makanya luar biasa Ibnu Hajar ini. Tadi kita sampai ke sini disebabkan oleh Imam Nawawi tadi. Ibnu Hajar karena dia Imam Nawawi lebih dahulu dari dia, dan dia juga mengambil manfaat dari syarahnya siapa? Nawawi. Makanya dia mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya. Kemudian dia tumpahkan dalam syarahnya tersebut. Dia nukilkan, setelah dia nukilkan hadis dalam Sahih Muslim, di situ Nabi mengatakan sesungguhnya apabila kalian sholat isya, maka sholat isya itu waktunya sampai pertengahan malam. Pertengahan malam ini yang nanti akan diulas oleh Imam Nawawi. Apa kata Imam Nawawi? Yang dinukilkan oleh Ibnu Hajar dalam syarahnya ini, kata Imam Nawawi, maknahu annahu waqqata li ada'iha ikhtiyaran. Annahu waqqata li ada'iha ikhtiyaran. Maknanya kata Imam Nawawi bahwa Nabi SAW menetapkan waktu sampai pertengahan malam itu hanya sekedar ikhtiari, waktu ikhtiari. Waktu ikhtiari ini waktu kita bebas memilih, ya, ikhtiar. Karena waktu sholat itu ada dua, ada waktu ikhtiar, ada waktu ittirar. Ada waktu ittirar. Kalau ittirar ini kalau sudah terpaksa dan kita tidak bisa lagi untuk memaksimalkan atau memaksa-maksa diri untuk sholat di waktu ikhtiar, maka kita keluar dari waktu ikhtiar masuk kepada waktu ittirar, waktu keterpaksaan, waktu darurat maksudnya. Ya, ada waktu lebar, terbuka, lapang, ada waktu darurat untuk setiap waktu sholat. Ya. Kecuali waktu sholat yang maksudnya waktu sholat yang tidak bersambung dengan sholat yang lain. Yang tidak bersambung dengan waktu sholat lain seperti maghrib dengan isya, ya tentu tidak ada waktu ittirarnya. Begitu juga waktu zuhur dengan asar, adapun isya dengan subuh ada waktu ikhtiar, ada waktu ittirar. Kata Imam Nawawi, Nabi menjelaskan waktu sholat isya itu sampai pertengahan malam itu waktu ikhtiar, waktu kita memilih. Ya. Masih lapang dan kita boleh memilih, dan maksimal dari pilihan kita sudah melewati pertengahan malam. Lalu maka walaupun lewat pertengahan malam kita tetap sholat isya, jangan tinggalkan, karena kita masih berada pada waktu sholat isya, cuma waktunya waktu jawaz, bukan waktu ikhtiar, waktu terpaksa, bukan waktu memilih. Ya. Ini yang diulas oleh Imam Nawawi. Jadi kalau kita bawakan kepada bab bunyi babnya yang dibuat oleh Imam Bukhari tadi, waktul isya ila nisfil lail, waktu salat isya itu sampai pertengahan malam, maksudnya waktu ikhtiar. Sementara waktu bolehnya salat isya itu sampai masuknya waktu salat subuh. Ya. Itu pun waktunya waktu terpaksa. Ya, waktu terpaksa, waktu waktu boleh kita salat isya tetapi bukan karena kita bebas, tetapi karena kita terpaksa. Waktu darurat dalam istilah kita. Waktu daruratnya boleh sampai masuknya waktu subuh. Ya, ini yang perlu kita tambahkan sebagai ulasan untuk bunyi bab tadi, bahwa pertengahan malam yang dimaksud oleh Imam Bukhari itu adalah apa yang ditambahkan oleh Ibnu Hajar dari pernyataan Imam Nawawi, bahwa yang dimaksud dalam hadis itu sampai pertengahan malam adalah waktu sholat ikhtiar, yaitu kita kalau memilih maka pilihan kita tidak boleh lebih dari seperti setengah malam. Ya. Sementara kalau kita terpaksa dalam kondisi darurat, maka sholat subuh itu bisa saja kita lakukan walau setelah lewat pertengahan malam. Walau setelah lewat pertengahan malam. Dan apalagi kalau ketika kita mendapatkan nukilan Imam Bukhari dari perkataan Abu Barzah tadi, bahwa Nabi menyukai, ya. Jadi pertengahan malam yang dimaksud adalah pilihan, karena Nabi SAW menyukai sholat di waktu itu, menyukai waktu menunda, mengakhirkan waktu sholat isya itu sampai pertengahan malam, maksudnya waktu ikhtiar, waktu kita dibebaskan memilih. Maka sholat isya itu sangat utama dan disukai, bahkan disukai oleh Nabi SAW bila mana dilakukan di akhir waktunya, yaitu waktu ikhtiar, pertengahan malam. Ini tentang bunyi bab, dan kita masuk ke hadis, ya. Hadis yang pertama di bawah bab ini, atau hadis satu-satunya di bawah bab ini, 572. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala berkata, haddathana Abdurrahim Al-Muharibi qala haddathana Zaidah, ya, an Humaydin Al-Tawil an Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala, ini perkataan Anas, akhara an-nabiy sallallahu alaihi wasallama salatal isya'i ila nisfil lail. Anas yang bercerita bahwa Nabi SAW menunda, mengakhirkan salat isya sampai pertengahan malam, ya. Dari situlah Imam Bukhari mengambil kesimpulan bahwa salat isya itu sampai pertengahan malam, dan bahkan Nabi, kata Abu Barzah, menyukainya, yastahibbu, menyukainya. Ya, summa shallah. Kemudian setelah pertengahan malam Nabi pun salat, tentunya berjamaah bersama kaum muslimin, bukan sendiri. Summa qal, setelah selesai salat, summa qal qad shallan nas wa namu. Setelah selesai malaikat Nabi bersama kaum muslimin salat di pertengahan malam, beliau bertanya atau menyampaikan kepada para sahabat yang sholat bersamanya, qad sallannasu wa namu. Ya. Dari tadi orang-orang sudah pada sholat dan mereka pun sudah pada tidur. Ya. Sudah pada sholat dan sudah pada tidur semua. Ingatlah, ketahuilah, innakum, sesungguhnya kalian, fi salatin mantadhartumuha. Ketahuilah sesungguhnya kalian, fi salatin, berada dalam salat berarti dalam keadaan ibadah, dalam keadaan menerima pahala dari Allah, ya. Sesungguhnya kalian berada dalam salat, mantadhartumuha, selama kalian menunggunya. Nah, itu keutamaan yang telah kita dapatkan pada bab sebelumnya tentang keutamaan salat isya. Ya. Nabi SAW menunda sampai pertengahan malam. Lalu setelah selesai salat bersama kaum muslimin, dia menyampaikan kepada sahabatnya, banyak orang yang sudah pada salat tadi dan sudah pada tidur semuanya, sementara kalian masih menunggu sholat. Nah, ingatlah, sesungguhnya kalian berada dalam keadaan sholat selama kalian menunggunya. Jadi mereka dalam keadaan terkantuk-kantuk menunggu sholat isya, mereka ternyata dalam keadaan ngantuk itu sedang sholat. Itulah keutamaannya yang diinginkan oleh Nabi SAW. Sampai di situ hadisnya. Sampai di situ pernyataan dari Anas bin Malik, atau berita dari Anas bin Malik tentang sholat isya itu ditunda dan diakhirkan oleh Nabi sampai pertengahan malam. Keutamaan yang dicari oleh Nabi adalah keutamaan menunggu sholat. Yang kedua, ketika orang sudah pada tidur, selesai beribadah semuanya, tidak ada aktivitas ibadah lagi, sementara mereka masih dalam keadaan beribadah. Nah, itu yang dikejar oleh Nabi SAW. Dan Imam Bukhari bukan mengambil keutamaannya, tapi mengambil waktunya. Di mana setelah pertengahan malam Nabi SAW melakukan sholat isya. Sholat isya. Lanjutan dari bunyi hadis ini, Wazada bin Abi Maryama qala akhbarana Yahya ibn Ayyub qala haddathani Humaid sami'a Anas bin Malik radhiyallahu an. Humaid yang At-Tawil tadi, Humaid bin Abi Humaid At-Tawil, ya. Dia menambahkan dalam hadisnya yang lain bahwa dia mendengar Anas bin Malik berkata, ka'anni seakan-akan saya anzuru melihat ila wabisi ke kilauan, ya. Berkilat, berkilau, ya. Wabisi khatamihi cincinnya. Cincin siapa? Cincin Nabi. Ini menunjukkan bahwa Nabi memakai cincin. Ya, melihat, seakan-akan saya melihat kilauan atau berkilaunya cincin Nabi Lailata Idh. Lailata Idhin, malam itu. Kalau Yauma Idhin, siang itu atau hari itu. Kalau Lailata Idhin, malam itu. Malam ketika Nabi SAW menunda sampai pertengahan malam pelaksanaan sholat isya, Anas bin Malik menceritakan bagaimana gelapnya malam dan ada benda yang berkilau, yang berkilat ketika dia bergerak-gerak, nampak kilauannya. Ya. Nampak kilauannya. Menunjukkan bahwasanya cincin Nabi itu berkilau. Ya. Terang. Ya. Ini tambahan. Tambahan ini didatangkan oleh Imam Bukhari untuk menunjukkan bahwa malam sudah gelap. Ya, malam sudah gelap dan menunjukkan juga para sahabat itu perhatian dengan apapun yang ada pada Nabi. Ya, apapun yang ada pada Nabi, dan mereka berupaya untuk memahamkan orang dengan segala macam cara. Anas bin Malik ingin memahamkan bahwasanya betul-betul sudah malam dan tidak ada nampak lagi kecuali, ya, sesuatu yang putih. Kalau, ya, kalau kita mengatakan berteman dengan orang Afrika ini, kita katakan kepada mereka, kalian kalau di malam hari tidak nampak dari kalian kecuali gigi. Ya. Mereka tertawa itu, karena gigi mereka memang putih-putih. Ya. Kita katakan kalian kalau sudah gelap malam tidak nampak dari kalian kecuali gigi kalau kalian membuka mulut. Karena memang sesuatu yang putih dan dia berkilau, itu nampak di malam yang gelap. Ini tambahan dari kabar yang disampaikan oleh Anas bin Malik tentang Nabi menunda waktu sholat isya sampai pertengahan malam, dan itu waktu ikhtiar. Sekali lagi, waktu ikhtiar. Adapun waktu darurat, maka sampai masuknya waktu selanjutnya. Sampai masuknya waktu selanjutnya. Ini memang ini terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang waktu sholat isya ini. Ya, apakah sampai pertengahan malam berdasarkan hadis sekarang ini, atau sampai masuknya waktu selanjutnya? Jumhur ulama mengatakan sampai masuk waktu subuh. Dan mereka membawakan hadis Abu Qatadah. Hadis Abu Qatadah, sahabat Nabi SAW, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, kata beliau, kata Nabi SAW, innamat tafritu ala man lam yusalli salata hatta yaji'a waqtul salatil ukhra. Sesungguhnya bentuk melalaikan salat adalah, ini pernyataan hadis dari Nabi, sesungguhnya bentuk melalaikan salat adalah orang yang belum juga salat sampai datang waktu salat berikutnya. Ya. Berarti kalau belum datang waktu sholat berikutnya, beliau ia belum melalaikan. Dibawakan oleh jumhur bahwa hadis ini untuk konteks sholat isya itu Belum, kalau belum masuk waktu subuh maka belum melalaikan. Artinya masih punya kesempatan untuk sholat walaupun dalam kondisi darurat. Ya, ini yang dijelaskan oleh jumhur ulama. Ya, ini hadis. Ya, hadis satu-satunya di bawah bab ini dengan judul waktu sholat isya sampai pertengahan malam, kita sudah berikan ulasan tadi bahwa yang dimaksud dengan sampai setengah malam ini, pertengahan malam ini adalah waktu kita memilih, maka yang utamanya adalah menunda seperti yang diinginkan dan disukai oleh Nabi SAW. Kalau dalam kondisi darurat karena keterpaksaan, walaupun kita sudah, walaupun waktu sudah melewati pertengahan malam, kita masih punya waktu darurat untuk melaksanakan sholat isya. Ya, ini kesimpulan dari bab yang ke-25. Dan tidak bosan-bosan kita katakan penerapan menunda waktu sholat isya ini itu sekarang melihat kepada maslahat dan mafsadah, melihat kepada maslahat dan mafsadah. Dan harus diketahui bahwasanya penerapannya bukan orang per orang, bukan orang per orang, tetapi berjemaah di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Bukan maksudnya ketika seseorang berada di rumahnya, tetap berada di rumahnya, sementara orang pada datang ke masjid setelah mendengarkan azan isya, ditanya dia oleh orang lain, kenapa kamu tidak pergi ke masjid? Saya ingin sholat pertengahan malam. Ini tidak menepati sunnah. Ini tidak menepati sunnah. Artinya tidak cocok dengan sunnah Nabi. Karena sunnah Nabi SAW sholat isya di akhir waktu itu berjamaah. Kalau diterapkan di sebuah masjid, ya, berjamaah, maka itu yang tadi saya katakan, dilihat maslahat dan mafsadahnya. Ya, kalau memunculkan mafsadah yang lebih besar daripada sunnah yang kita kejar, ya, kita ingin mengejar sebuah sunnah tetapi kekacauan yang terjadi lebih besar daripada sunnah yang kita kejar, maka penerapan sunnah dalam kondisi tersebut tidaklah dituntut oleh agama. Ya, tidaklah dituntut oleh agama. Mana yang lebih mulia, mengingkari kemungkaran daripada mengejar sunnah? Mengingkari kemungkaran. Mengingkari kemungkaran ini wajib. Sementara mengakhirkan sholat isya, wajib atau sunnah? Sunnah. Mengingkari kemungkaran wajib. Ya. Mengingkari kemungkaran wajib. Bahkan kalau tidak ada pengingkaran terhadap kemungkaran, dibuka pintu azab dari langit. Ya. Kalau tidak ada pengingkaran terhadap kemungkaran, maka Allah turunkan bencana dari langit. Menunjukkan itu wajib. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menandakan menyatakan kewajibannya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Ya, seterusnya. Kata para ulama, ingkarul munkar, mengingkari kemungkaran yang memunculkan kemungkaran, maka bukan wajib lagi, dan bahkan tidaklah sunnah, dan bahkan lagi berdosa. Ya. Mengingkari kemungkaran yang memunculkan kemungkaran yang lebih besar, maksiat, bukan lagi ibadah. Nah, sekarang yang kita kejar adalah sunnah. Kemudian memunculkan bencana, memunculkan kekacauan, memunculkan hal-hal yang tidak diinginkan, maka tentu bukanlah dari tuntunan agama. Ini yang kita maksud tadi, melaksanakannya berjamaah di rumah Allah mesti dipertimbangkan maslahat dan mafsadahnya. Wallahu ta'ala alam. Setelah itu bab yang ke-26, ya. Bab yang ke-26, salat isya telah kita selesaikan pembahasan tentang waktu-waktunya, kapan waktunya, keutamaan salat isya, dan tadi waktu salat isya disunahkan untuk ditunda sampai pertengahan malam dan itu waktu ikhtiar. Selesai pembicaraan kita tentang sholat isya. Berarti sholat zuhur sudah, asar sudah, maghrib sudah, isya sudah. Tersisa satu sholat lagi, yaitu waktu sholat fajar atau sholat subuh. Ini menunjukkan, di sini Imam Bukhari mengatakan, babu fadli sholatil fajri. Bab keutamaan sholat fajar. Yang dimaksud dengan sholat fajar ini bukan dua rakaat fajar, tetapi sholat subuh. Ya. Yang dimaksud dengan fajar di sini bukan keutamaan rakaata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat salat fajar lebih baik daripada dunia beserta isi-isinya, itu salat sunat fajar. Salat qabliyah subuh. Sementara yang salat, keutamaan salat fajar di sini maksudnya salat subuh fardu. Ya, kedua-duanya sama-sama dua rakaat, tetapi keutamaannya tentu tidak akan tertandingi yang fardu oleh yang sunnah. Ya. Yang fardu akan tertandingi oleh yang sunnah. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyatakan dalam hadis kudsi, ya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alayhi. Tidaklah sebuah taqarrub yang dilakukan oleh seorang hamba kepadaku lebih aku sukai daripada apa yang aku fardukan atasnya. Jadi amalan fardu itu tidak akan mungkin tertandingi oleh amalan yang sunnah. Makanya kita harus berhati-hati, jangan sampai mengejar yang sunnah sementara yang fardu kita lalaikan. Ini kita tertipu oleh syaitan. Ya, tertipu oleh syaitan. Yang fardu dilalaikan, yang sunnah dikejar. Ini kita terperangkap dalam jerat-jerat syaitan. Karena syaitan itu bukan hanya membuat kita berdosa, enggak. Membuat kita terlalaikan dari amalan yang wajib ini juga langkah-langkah syaitan, perangkap-perangkap syaitan. Dia ini sudah, syaitan itu sudah berpengalaman banyak. Sudah lama pengalamannya, sehingga kalau memang dia tidak mampu untuk menyesatkan orang langsung berbuat syirik, maka dia akan membawa di sekitarnya saja. Atau salah satunya adalah membuat orang sibuk dengan yang mubah dari mengerjakan yang sunnah. Kalau yang mubah-mubah, wah luar biasa semangatnya. Tapi kalau yang sunnah-sunnah, tidak ada semangatnya. Itu sudah merupakan perangkap syaitan. Amalan yang nilainya ibadah, dan amalan itu nilainya sunnah, itu tidak terlalu digandrungi. Tetapi kalau yang mubah, ya, atau sebaliknya, amalan yang fardu tidak terlalu disukai, tapi kalau yang sunnah-sunnah, ya, apalagi sunnah yang isinya permainan, yang lebih banyak, lebih mudah kita di situ nuansanya bermain, ya, nuansanya bermain, ya, sunnah yang digiring kepada olahraga seperti memanah, oh ini sunnah ini, ya. Ya. Tapi kalau salat sunat, ya, qobliya ba'diya, itu tidak terlalu bersemangat. Tapi kalau sudah disuruh beli busur panah, oh semangat. Ya, ini perangkap syaitan ini. Perangkap syaitan. Ya, puasa sunat tidak ada, salat sunat tidak ada, sedekah tidak ada, tapi kalau yang sunnah yang di menyelimuti yang di situ ada permainannya, ah kita gandrung. Sama juga dengan sunnah poligami. Ya, ya. Karena disukai oleh jiwa, oleh diri kita. Ya. Sunnah kata ibu-ibu, ya, pada istri-istri pertama, ya. Sunnah-sunnah yang lain kan banyak, bang. Ya. Kenapa mesti sunnah poligami juga yang dikejar? Ya. Saya tidak melihat engkau sholat rawatib, tidak ada. Puasa sunnah juga tidak ada. Ini kenapa yang digembar-gemborkan sunnah poligami? Ini karena memang itu diantara yang harus kita ketahui, bahwasanya setan itu kalau tidak membawa kita berbuat dosa, paling kurang menjauhkan kita dari pahala. Paling kurang kita tidak bisa mendapatkan pahala. Atau disibukkan kita oleh yang sunnah daripada yang wajib. Disibukkan kita oleh yang mubah daripada yang sunnah. Ini tingkatan-tingkatan perangkap-perangkap setan yang harus kita waspadai. Kembali kita kepada fadlu salatil fajri, keutamaan salat fajar. Yang dimaksud dengan fajar di sini bukan salat sunat sebelum subuh, tetapi salat subuh itu sendiri. Salat subuh ini adalah salat yang paling utama dari lima waktu salat. Dan salat yang paling berat dilakukan oleh seorang muslim, apalagi orang-orang munafikin. Orang muslim saja yang bukan munafik berat untuk melaksanakan salat subuh. Dia bukan munafik tapi berat untuk melaksanakan salat subuh. Ya. Kemudian nanti kita akan ketahui dari hadis Nabi keutamaan salat ini, salat ini dan juga ada salat lain yang lebih, yang juga yang paling utama dari salat fardu. Tetapi di sini babnya adalah menjelaskan keutamaan sholat subuh karena yang lainnya sudah selesai. Sekarang kita masuk kepada sholat subuh dan berbicara tentang keutamaannya. Hadis yang pertama 573. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya an Ismail qala haddatsana Qais qala li Jarir bin Abdullah. Jarir bin Abdullah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala an kunna indan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kami bersama Nabi, berada dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iz tiba-tiba nadhara ila al-qamari lailatal badri. Ia melihat ke bulan di bulan di malam purnama. Indah memang kalau kita sekarang tidak terlalu menyadari bulan purnama atau bulan purnama. Walaupun nampak perbedaannya di malam hari itu nampak terangnya, tapi kita tidak sadar kita di malam purnama. Masih banyak juga orang yang bertanya, ini sudah masuk puasa bid atau belum? Ya. Tapi kan bid itu kan terang. Maksudnya sudah bisa kita ketahui dari sinyal yang sudah ada di malam hari. Ya, besok berarti saya berpuasa. Kenapa? Ini sudah terlalu terang ini. Ya, sudah terang malamnya. Berarti sudah hampir purnama. Ya. Jadi Nabi SAW sebagaimana di siang hari juga sering kali melihat ke langit, di malam hari pun dia sering atau tidak jarang melihat ke langit. Kejadian yang sekarang ini diceritakan oleh Jarir bin Abdullah, ketika kami bersama Nabi tiba-tiba dia melihat ke bulan di malam purnama, Lailatul Badri. Faqal, ada satu pelajaran yang mungkin juga bisa diambil dari metodologi pembelajaran yang disampaikan oleh Nabi SAW. Nabi SAW selalu mengambil hikmah, mengambil manfaat, mengambil pelajaran dari apa yang terlihat, dari apa yang tampak, dari mendekatkan pemahaman dengan cara sesuatu yang nampak oleh orang yang diajaknya berbicara dan ingin disampaikan pelajaran kepada mereka. Seringkali Nabi SAW mengatakan demikian. Contoh yang mungkin sebelum saya lupa. Ya, Nabi SAW ingin mendekatkan bagaimana luasnya rahmat Allah, bagaimana kasih sayang Allah yang begitu besar kepada manusia secara umum. Ya, dan itu dalam kondisi perang. Setelah selesai perang, jadi jiwa itu kan masih jiwa emosi, ya, yang mungkin sulit untuk memunculkan kasih sayang ketika itu. Nabi SAW di saat dalam kondisi demikian. Tiba-tiba mengambil perhatian para sahabatnya, ya, semua, ya, semua dengan menyuruh mereka melihat seorang wanita, bukan melihatnya ingin menikmati kecantikannya, tidak. Ya, jangan pula nanti Ustaz, coba lihat perempuan itu bukti dari kemahakuasaan dan kemahaindahan Allah. Tidak boleh ini. Ya. Tidak boleh melihat wanita untuk melihat menikmati kecantikannya. Nabi SAW melihat salah seorang wanita dari tawanan perang. Diambilnya perhatian para sahabatnya. Kata Nabi SAW bertanya kepada mereka, menurut kalian wanita itu, ya, wanita yang kita lihat itu yang sedang memeluk anaknya, mendekap anaknya dengan penuh kasih sayang yang luar biasa. Ya, dia khawatir anaknya karena dia dalam kondisi tawanan. Ya, kalau dalam di rumahnya tentu tidak akan terlalu di dekatnya anaknya. Jadi semuanya tertawan, tentu dia akan mendekap sekuat-kuat anaknya. Ya. Khawatir anaknya akan celaka. Kata Nabi SAW, menurut kalian mungkinkah wanita itu melemparkan anaknya ke dalam api? Ya, tentu jawaban para sahabat, mustahil. Seorang ibu begitu tega membunuh anaknya, ya, melemparkan ke dalam api. Kata Nabi SAW, lallahu, ya, arhamu li'ibadihi min hadihi libnatiha. Benar-benar Allah lebih rahmat kepada hamba-hambanya dari rahmat wanita ini kepada anaknya. Bayangkan bagaimana pendidikan Nabi. dia mengambil pelajaran dari apa yang terlihat. Nah, sekarang ini dia ingin menetapkan sesuatu nanti, tetapi dia memperlihatkan dia kepada sahabatnya, dia melihat bulan. Semuanya karena Nabi menoleh ke atas, ya. Maka semuanya pun menoleh ke atas. Belum lagi Nabi berbicara. Ya. Ini spontan ini. Kalau kita bersama orang yang mungkin kita lihat, kita pandang seseorang, kemudian tiba-tiba dia menatap sesuatu, maka kita mungkin tertarik untuk juga melihat sasaran penglihatan orang yang kita lihat tadi. Ya, dia terus menatap. Kita apa yang dilihat ini? Apalagi kita istilah sekarang kepo ya. Ya. Ya, penasaran dengan apapun yang terjadi. Kalau dalam bahasa teman saya, abu kerumun. Ya. Abu itu paling suka berkerumun. Berkumpul-kumpul untuk melihat sesuatu atau mengetahui sesuatu. Ini sudah sifat manusiawi dimanapun juga. Jadi ketika mereka melihat Nabi SAW melihat bulan purnama, mereka pun melihatnya. Nah, dalam kesaat mereka melihat bulan purnama itulah Nabi SAW menyampaikan perkataan berikut ini. Faqal, ama innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha la tudhammuna aw la tudahuna fi ru'yatihi. Tadi kan Nabi melihat, kata Jarir. Dan mereka bukan tidak melihat, karena Nabi melihat terus, mereka pun juga melihat. Ya. Semua sahabat juga melihat. Karena apa? Terhipnotis oleh sifat Nabi atau perbuatan Nabi tadi. Spontan saja mereka melihat ke bulan. Mereka penasaran apa yang ada pada bulan itu. Ya. Sehingga ketika mereka semuanya melihat, muncullah kata-kata ini. Ketahuilah, innakum satarawna rabbakum, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian, akan melihat Allah. Kama tarawna hadha, sebagaimana kalian sekarang ini melihat ini, itu bulan. Menunjukkan semuanya melihat karena mengikuti Nabi. Ya. Sebagaimana kalian melihat bulan purnama malam ini. La tudhammuna aw la tudahuna fi ru'yatihi. Kalian tidak berebut-rebut dan tidak berdesak-desakan dan tidak susah-susah melihat bulan itu. Makanya ketika mereka penasaran dengan Nabi menatap bulan, semuanya menatap dan tidak ada yang berdesak-desakan. Tidak ada yang menunduk-nunduk. Saya dulu. Ada yang mengatakan ditekannya kepala kawannya karena dia ingin melihat duluan. Ada? Tidak, semuanya tinggal tengadahkan kepalanya dan melihat semua. Ya. Kata Nabi SAW, sebagaimana kalian sekarang melihat bulan purnama dan kalian tidak berebut-rebut dan tidak berdesak-desakan dan tidak susah-susah, seperti itu pula lah kalian melihat Rabb kalian nanti di hari kiamat. Ya. Bukan bulan yang disamakan dengan Allah, tidak. Cara melihat bulan itu yang disamakan oleh Allah dengan nanti orang-orang yang beriman melihat Allah di hari kiamat. Melihat Allah Subhanahu wa taala adalah akidah. Ya, adalah akidah yang terhunjam di hati Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang tidak akan goyang atau tidak akan goyah oleh syubhat apapun juga. Karena itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Salah satunya hadis ini, hadis dalam Sahih Bukhari, Nabi sendiri yang mengatakan innakum satarawna rabbakum. Gimana pula kita takwil lagi itu? Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian, Allah. Nabi yang mengatakan, mengabarkan kita orang yang beriman akan melihat Rabbnya, Allah. Kemana kita seret ini? Ya, untuk menafikan atau untuk mengingkari tidak akan mungkin dilihat Allah. Sementara Nabi yang mengabarkan akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Innakum satarawna rabbakum. Kemudian yang paling unik di sini, yang paling unik adalah ketika Nabi menyamakan cara melihat bulan dengan cara melihat Allah berarti memang dilihat dengan mata. Ya. Bukan artinya menunggu. Karena sebagian yang tidak menerima Allah dilihat di akhir kiamat itu mentakwil ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qiyamah. Wujuhun yawma idzin nadiratun ila rabbiha nadira. Wajah-wajah, muka-muka di hari itu berseri-seri, bercahaya kepada Rabbnya, wajah-wajah itu nadira. Ya. Ahlus sunnah wal jamaah menyatakan yang dimaksud dengan nadira itu melihat. Dan ini salah satu dalil dari Al-Quran bahwasanya Allah dilihat. Ya. Tetapi mereka mengatakan nadhirah di situ bukan melihat artinya bung. Ya, mungkin begitu kata mereka. Bukan itu artinya. Di situ artinya menunggu, menanti. Ya. Menanti apa? Ya. Mereka mentakwilkan nadhirah itu artinya menunggu. Ya. Lalu hadis ini mereka bagaimana menakwilkannya? Di mana Nabi menyamakan melihat bulan. Apakah para sahabat itu menunggu bulan? Nah, melihat dengan semuanya melihat, karena Nabi juga melihat. Nah, sebagaimana sekarang kita melihat bulan, seperti itu pula lah kita nanti melihat Allah. Berarti melihat dengan mata. Ya. Karena disamakan dengan melihat bulan. Ini tidak mungkin menerima takwil lagi. Kecuali seperti menegakkan benang basah. Benang kering saja tidak mungkin tegak. Apalagi benang basah. Bisa menegakkan benang kering? Tidak. Apalagi menang basah. Ah, seperti itu pula lah kalau ingin mentakwil hadis ini. Jadi yang merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui hadis ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dilihat di hari kiamat di surga. Kemudian kita belum sampai kepada apa yang berkenaan dengan bab. Bab tadi adalah keutamaan salat subuh. Ya. Setelah Nabi menjelaskan salah satu dari keutamaan atau balasan yang akan diterima oleh orang yang beriman nanti di hari kiamat yaitu melihat wajah Allah, beliau ingin memberikan sarana bagaimana cara bisa menjadi orang yang melihat wajah Allah. Ya. Diberikan sarananya, diberikan cara, diberikan langkah-langkah. Ini jalannya, ini penjelasan dari Nabi. Fa inistata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Maka jika kalian mampu untuk tidak terkalahkan, tidak terkalahkan artinya dilalaikan, untuk melaksanakan salat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari, maka kerjakanlah. Pokoknya usahakan semaksimal mungkin menjaga dua salat tersebut, sebelum terbit dan sebelum terbenam matahari. Ya, sebelum terbit dan sebelum terbenam matahari. Ini dari sini imam maksud dari dua salat ini adalah salat subuh yang sebelum terbit matahari, salat asar yang sebelum terbenam matahari. Ya. Nabi SAW menganjurkan untuk terus menjaga dengan maksimal dua salat ini. Untuk bisa mendapatkan kesempatan di samping beriman kepada Allah. Di samping meyakini, melihat. Karena yang tidak akan melihat Allah adalah nanti orang yang tidak meyakini. Ya. Orang kalau beribadah dia tidak yakin akan melihat Allah, tidak akan mungkin diberi oleh Allah kesempatan untuk melihatnya. Walaupun dia nanti masuk surga, akan mendapatkan itu karena dia tidak yakin. Makanya kita harus yakin, karena ini balasan, salah satu balasan yang tidak akan ada di surga lebih dari keindahan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di samping kita meyakini, cara yang lain yang dijelaskan oleh Nabi adalah dengan menjaga salat subuh dan menjaga salat asar. Ya. Summa qal, kemudian ia berkata, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha. Dan bertasbihlah memuji Rabb kamu sebelum terbit, ya, sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam. Ini firman Allah, ya. Surat Toha ayat 130, nukilan Nabi SAW menekankan kepada para sahabatnya untuk menjelaskan salah sebagian dari cara untuk mendapatkan kesempatan melihat wajah Allah adalah menjaga salat subuh dan salat asar. Beliau menekankan atau memperkuat dengan membacakan potongan ayat ini. Jadi maksud dari wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha adalah salat subuh dan salat asar. Ya, salat subuh dan salat asar. Inilah hadis yang pertama yang menjelaskan keutamaan salat subuh. Begitu juga salat asar. Salat asar sudah kita lewati. Tetapi di sini terkait hanya dengan salat subuh, dari dua salat yang keutamaannya sangat besar tadi, yaitu salah satu cara untuk bisa mendapatkan kesempatan melihat wajah Allah adalah menjaga salat subuh. Menjaga salat subuh itu menjaga bagaimana kita sempurna, bagaimana kita benar-benar total dalam melaksanakannya, menghadirkan jiwa, menghadirkan hati, melakukannya dengan penuh kekhusyukan, melengkapi wajib-wajibnya, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, ya. Kemudian menambahkan aksesoris-aksesoris yang lain seperti berdiam di rumah Allah sampai terbit matahari, berzikir, ya. Kemudian melakukan zikir-zikir pagi dan seterusnya. Ini merupakan rentetan dan hasil dari pelaksanaan sholat subuh dengan baik. Hadis yang kedua, 574, ya. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Hudbah ibnu Khalidin qala haddatsana Hammam qala haddatsani Abu Jamrah an Abi Bakr ibn Abi Musa an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shallal bardaini dakhala al jannah. Segitulah hadisnya, ya. Saya ulangi sekali lagi dan saya yakin banyak yang sudah bisa menghafalnya langsung. Man shallal bardaini dakhala al-jannah. Pasti sudah banyak yang hafal. Menghafalnya mudah. Menerapkannya yang sulit. Man shallal bardaini dakhala al-jannah. Barang siapa yang salat dua salat bard atau dua salat dingin. Ya. Bardain itu musanna dari bardun, dingin. Ya, barang siapa yang salat dua salat dingin, maka pasti masuk surga. Maka pasti masuk surga. Kata Nabi ini. Ya. Man shallal bardaini dakhal jannah. Barang siapa yang salat dua salat dingin, maka dia masuk surga. Dua salat dingin ini adalah salat fajar dan salat asar. Yang masuk dalam hadis yang pertama tadi. Dua salat dingin ini maksudnya salat subuh dan salat asar. Ini ditegaskan oleh hadis yang lain. Hadis Jarir tadi, salatun qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Kan itu tadi dalam hadis Jarir yang pertama, salat sebelum terbit matahari dan salat sebelum terbenam matahari. Dan dalam Sahih Muslim ada tambahannya, yakni al-asra wal-fajra. Ini maksud dengan salat sebelum terbit matahari dan salat sebelum terbenam matahari adalah salat asar dan salat atau salat fajar dan salat asar. Salat fajar yaitu salat subuh dan salat asar. Itu yang dimaksud dengan salat sebelum terbit dan salat sebelum terbenam matahari. Dan itu pula yang dimaksud dengan salat dua salat dingin. Ya, dua salat dingin. Kata para ulama, kata Ibnu Hajar, dinamakan dua salat ini, subuh dan asar, dengan salat dingin, li'annahuma tusallayani fi bardain. Ya, atau fi bardain nahar. Karena kedua-duanya dilakukan di siang hari, tetapi di waktu dinginnya. di awal hari, di awal siang, kemudian di ujung siang, di mana panas matahari tidaklah panas, maka dinamakan dengan sholat dingin. Kalau malam hari dinamakan sholat dingin, karena memang malam itu tidak ada matahari. Sementara dua sholat ini adalah di awal munculnya matahari, itu sholat subuh, dan tidak akan mungkin panas, karena dia hanya mengirim sinarnya saja, belum lagi sinarnya. Kemudian asar itu di penghujung ketika matahari sudah mulai menuju tempat tenggelamnya, sudah hampir dekat dengan tempat tenggelamnya untuk menutupi dirinya sampai waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai terbit nanti ya di besok harinya. Maka dinamakan dengan sholat dingin karena dilakukan di waktu ketika cahaya matahari tidaklah terang, tidak lagi tidak panas, di siang hari. Wahuma tarafahu, yaitu di ujung, di dua ujung siang, ketika cuaca hawa tidak panas dan sinar matahari tidak tidak terik. Ini penjelasan dari Ibnu Hajar tentang kenapa sholat asar dan sholat subuh itu dinamakan dengan dua sholat dingin, karena memang waktu pelaksanaan dua sholat tersebut ketika matahari tidak panas, ya, tidak panas. Dua hadis yang tadi yang telah kita baca, kedua-duanya menjelaskan tentang keutamaan sholat subuh dan sholat asar. Kemudian untuk hadis yang kedua tadi masih tersisa, waqala ibnu Raja, berkata Ibnu Raja, haddatsana Hammam an Abi Jamrata anna Aba Bakr ibn Abdullah ibn Qais akhbarahu bihadha. Qala haddatsana Ishaq, qala haddatsana Habban, qala haddatsana Hammam, qala haddatsana Abu Jamrah an Abi Bakr ibn Abdullah an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla. Ini hanya menjelaskan tentang siapa dia. Ya, ayahnya Abu Bakar dalam riwayat ini. Di ujung sanad ada Abu Bakar ibnu Abi Musa. Ya, di ujung sanad ada perawi yang bernama siapa? Abu Bakar ibnu Abi Musa. Ia meriwayatkan dari ayahnya. Siapa ayahnya? Ya, dari riwayat yang setelahnya bahwasanya dia adalah Abdullah ibnu Qais. Ya. Di riwayat yang tambahan tadi, anna Aba Bakr ibn Abdullah ibn Qais. Jadi Abu Musa itu namanya adalah Abdullah ibn Qais. Dan dia adalah Al-Ash'ari. Abu Musa Al-Ash'ari ini yang masyhur dari panggilan dia, kunyah dan gelarnya. Yaitu Abu Musa kunyahnya, Al-Ash'ari gelarnya. Ini yang terkenal sampai-sampai jarang dari kita yang mengetahui namanya. Di sini dalam riwayat ini Imam Bukhari membawakan sanad yang lain yang menerangkan kepada kita siapa dia Abu Musa dalam riwayat yang pertama, dalam sanad yang pertama ternyata dia adalah Abdullah ibnu Qais. Ya, Abdullah ibnu Qais. Dan dia adalah Abu Musa Abdullah ibnu Qais Al-Ash'ari. Inilah dua riwayat dari Imam Bukhari membawakannya, dan kedua-duanya menegaskan kepada kita tentang keutamaan sholat fajar, keutamaan sholat subuh yang harus kita jaga. Ya, jangan sampai kita meninggalkannya. Sholat subuh itu termulia dari sholat-sholat yang lain, diambil juga dari hadis yang menerangkan tentang keutamaan sholat qabliyah fajar. Ya. Para ulama mengambil kesimpulan, mengambil istimbat tentang paling utamanya sholat subuh dari hadis apa? Dari hadis keutamaan sholat qabliyah subuh. Ya. Kata para ulama, kalau qabliyahnya saja sebegitu mulia, bagaimana dengan sholatnya? Ya. Kalau aksesorisnya saja itu lebih mulia daripada dunia beserta isinya, apalagi sholat yang intinya yaitu sholat subuh. Intinya sholat subuh. Jangan nanti setelah sholat qabliyah subuh, saya sudah cukup lah, tidak perlu sholat subuh lagi. Saya sudah mendapatkan dunia beserta isinya. Tidak. Sholat sebelum subuh itu aksesoris dia. Ya, aksesoris. Sunnah. Ya, yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Tetapi, sholat subuhnya itu intinya. Intinya. Maka kalau saja aksesorisnya semulia itu, maka tentu intinya tentu lebih mulia. Ini menunjukkan bahwasanya sholat subuh itu sholat yang paling mulia. Di samping dua hadis yang tadi telah kita pelajari yang menjelaskan tentang keutamaan sholat subuh dan tinggal penerapannya. Ya. Kalau kita sulit untuk bangun subuh, maka lakukan segala macam cara untuk bangun subuh. Ya. Sebagaimana kita melakukan segala macam cara untuk nonton Piala Dunia di dini hari, maka lakukan segala macam cara untuk bisa sholat subuh berjamaah. Kalau kita tidak, dalam hati kita itu tidak ada sedikit pun kemauan untuk sholat subuh di jamaah, berjamaah di rumah Allah, maka tidak akan mungkin mudah kita untuk bangun untuk sholat subuh. Pasti tidak akan mungkin, karena tidak ada kemauan. Ya. Jadi dari awal sebelum tidur itu kita sudah ada keinginan, sudah ada niat, sudah ada kemauan, sudah ada tekad bulat untuk sholat subuh berjamaah di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti akan Allah bangunkan. Ya, Allah akan memberikan kemudahan. Ya. Tapi kalau memang tidak ada rencana, bangun terserah, tidak bangun terserah, maka tidak akan mungkin kita bangun subuh. Ya. Berat memang. Makanya di antara hikmah kenapa di sholat subuh itu ditambahkan lafaz panggilannya as-salatu khairum minan naum, untuk menggugah hati. Dan itu yang tidak kita dengar. Ya. Itu yang tidak kita dengar. Walaupun mikrofon masjid itu ke rumah kita memperdengarkan as-salatu khairum minan naum, tidak akan mungkin tergugah, karena hati kita tidak menyatakan sholat itu, sholat subuh itu lebih baik daripada tidur. Bagi kita tidur itu lebih baik daripada sholat. Dalam kitab Ta'zimus Shalah yang kita baca hari Ahad minggu kedua, pertama dan kedua, ada tambahan tema yang dibuat oleh Syekh Abdul Razak sebagai revisi dari buku yang lama. Saya lupa temanya, tapi menjelaskan tentang bantal. Ya. Antara bantal dengan sholat. Atau bisa dikatakan antara kasur empuk, kamar ber-AC dengan sholat. Nah, gitulah kira-kira. Dia akan membahas, dan kita belum sempat membacanya karena itu adalah tambahan atau revisi dari cetakan yang baru ini. Dalam kitab Ta'zim As-Salah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Bab yang ke-27. Ya, itu tentang waktu sholat fajar. Ini akan kita sambung pembahasannya pada pertemuan yang akan datang. Nah, ini karena memang ini inti dari bab-bab yang berhubungan dengan bab-bab sebelumnya, itu menjelaskan tentang waktu sholat. Ya, karena kitabnya juga Mawaqitus Shalah, maka kita khususkan waktu untuk menjelaskan tentang masalah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat. Wallahu taala alam. Dan kita buka kesempatan untuk tanya jawab. Ada pertanyaan? Silakan. Salat sebelum subuh, salat sunat sebelum subuh, bila mana kita terlambat, ya, dan tidak sempat melakukannya, maka bolehkah kita melaksukannya setelah salat subuh? Jawabannya, bila mana ini salat ini adalah amalan yang kita rutinkan, kan kita jaga, tiba-tiba qadarullah kita tertinggal dan tidak sempat melakukan sebelum subuh, maka boleh untuk melakukannya qadaan ya, setelah selesai sholat subuh. Dan ini terjadi di zaman Nabi SAW. Ada sebagian sahabat yang terlambat dan dia sholat dua rakaat setelah sholat subuh, lalu Nabi SAW menanyakan, meminta penjelasan, apakah engkau sudah meyakini sholat subuh itu empat rakaat? Kata sahabat tadi, saya tadi sebelum subuh tidak sempat sholat subuh, sholat dua rakaat sebelum subuh, maka saya melakukannya setelah subuh. Nabi SAW membiarkan. Kalau seandainya itu sebuah kemungkaran, maka sudah akan diluruskan dan dilarang oleh Nabi SAW. Maka dengan ketentuan tadi, kita rutin ya. Tapi kalau kita tidak terlambat pun kita juga tidak sholat, atau sengaja tidak mengejarnya, maka tidak ada nilainya kita mengkodoknya. Ya, tidak ada nilai, tidak ada keuntungan kita mengkodoknya. Sementara waktu lapang saja kita tidak sholat terkadang, dan tidak terlalu perhatian, maka kita memberikan garis bawah atau menekankan tadi, kalau itu sudah sebuah rutinitas dan kita memang terus menjaganya, dan satu ketika kita terlambat, maka boleh melakukan sholat dua rakaat subuh itu setelah selesai sholat fardu subuh. Wallahu a'lam. Waktu antara azan dengan iqamah sangat terbatas. Berapa? 3 menit? Ya. Nah, itu terlalu singkat itu. Ya. Ya. Kalau memang sekondisi demikian dan kita tempat sholatnya cuma itu, maka fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kita. Ya, kalau misalnya kebetulan di hari kuliah kita sholat di masjid kampus itu dan waktu menunggu antara azan dan iqamah 3 menit, maka sholat 2 rakaat. Tapi kalau hari Sabtu atau hari Minggu, hari Ahad, kita sholat di masjid lain dan waktunya seperti di Umar ini 15 menit atau bahkan bisa saja lebih tergantung kepada imam, maka kita jaga 4 rakaat. Ya, kita jaga 4 rakaat. Fattakullaha mastata'tum, wallahu a'lam. Nabi SAW menjelaskan tentang keutamaan mayaminis sufuf. Ya. Sesungguhnya para malaikat mendoakan sab-sab bahagian sebelah kanan. Ya. Bukan berarti ketika masuk masjid semua terisi sebelah kanan saja. Nah, bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Kita kalau sudah tidak ada kanan lagi, isi kiri. Dan harus diperhatikan bahwasanya sab itu nilainya dari kedekatannya dengan imam. Ya. Nilai sebuah sab itu kedekatan dengan imam. Semakin jauh dari imam, semakin berkurang nilainya. Jadi sab itu yang sebelah kanannya dicari, tetapi semakin jauh dari keutamaan dari imam. Dan tentu juga tidak menyempurnakan, melanggar perintah Nabi SAW. Yaitu untuk menyempurnakan sab yang terdepan, terdepan, terdepan. Kalau yang terisi bagian kanannya saja tidak kita lakukan sunnah yang lain. Ini kerancuan dalam memahami sunnah. Ya. Kerancuan dalam ingin mengejar sunnah sebagian kanan, tetapi menelantarkan sunnah-sunnah yang sekian banyak. Yang pertama, kedekatan dengan imam tidak terjaga. Yang kedua, penyempurnaan sab yang diperintahkan dan diwajibkan oleh Nabi itu kita lalaikan karena mengejar yang kanan-kanan saja. Maksud dari kanan itu adalah ketika sab itu masih kosong, ya, nah, kita bisa saja mulai dalam pemulaan ini yang mungkin berbeda pendapat para ulama. Apakah dimulai dari tengah? Karena memang posisi keberadaan pengikutan dengan imam itu kan di belakang imam. Ya, mengikut itu kan di belakang. Ada misalnya saya mengikuti seseorang, yang satu di sini, yang satu lagi di ujung sana. Mengikut atau tidak? Tidak mengikutnya, ikut itu di belakangnya. Ya. Pengikutan itu berada di belakang, mengiringi. Berarti di belakang. Berangkatlah kamu, nanti saya susul dan kita beriring-iringan. Kalau dalam kendaraannya, berarti di belakangnya kemana dia pergi? Belok kanan ini, belok kanan, kanan bulat, belok kanan. Belok kiri dia, kiri, belok kanan, belok kanan. Mengikuti, apakah mengikuti ketika seseorang mengatakan saya akan mengikutimu, yang satu belok kanan, belok kiri, yang satu belok kanan. atau jalurnya dua, yang satu sebelah kiri, tidak mengikuti namanya, mengikuti berada di belakang. Berarti ketika kita menyusun saf, permulaannya adalah makna yang terkandung di benak kita dari mengikuti, berarti di belakang imam. Ini startnya membuat saf. Ya, startnya membuat saf. Lalu di situ mulai kita terapkan mayamin shufuf. Mayamin shufuf. Artinya di sisi sebelah kanan dimulai dari belakang imam. Karena posisi kita mengikuti, mulai dari belakang imam untuk menyusun saf. Begitu juga saf pertama. Tidak ada saf pertama. Misalnya kalau seandainya mayamin shufuf ini kita terapkan dan saf di masjid itu cuma satu safnya, akan ada kan misalnya orang jemaahnya lima orang saja dan kelima-limanya memahami sebelah kanan, maka siapa yang berada di belakang imam? Siapa yang berada di belakang? Tidak ada. Apalagi masjid Umar ini jemaahnya lima orang, imam satu. Kemudian yang kelima-limanya memahami dan berpegang teguh dengan saf sebelah kanan. Berarti dia mulai dari sebelah kanan saf. Imam sendiri di tengah. Ini tidak ada di belakangnya. Intinya apa? Awal dari saf itu di belakang imam. Kemudian nanti barulah mencari keutamaan apa? Bagian kanan saf. Kemudian yang kedua urutannya adalah menyempurnakan saf yang diwajibkan oleh Nabi. Kalau sudah penuh sebelah kanan untuk saf yang kedua, untuk saf yang pertama misalnya, kemudian saf yang kedua sudah penuh sebelah kanan, maka yang datang setelahnya menyempurnakan saf ini wajib. Ya. Walaupun dia sudah kehilangan keutamaan apa? Sebelah kanan, tetapi dia mendapatkan keutamaan kewajiban yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Begitu saf yang ketiga, begitu pula saf yang keempat, kita tidak memahami satu hadis saja sehingga dengan mengorbankan pemahaman hadis-hadis yang lain. Wallahu ta'ala. Sud. Baik. Ya, langsung habis subuh. Astagfirullah. Makanya Nabi mengatakan ketika melihat sahabat itu sholat, karena langsungnya maka mengatakan, kayak ini sholat subuh 4 rakaat. Kalau terpisah jauh tidak mungkin. Ya. Terpisah jauh tidak mungkin. Maka kalau memang tertinggal, maka diupayakan setelah harus dipisahkan memang dengan ucapan. Ya, astagfirullah. Kemudian kita berdiri sholat 2 rakaat. Setelah itu baru kita zikir. Ya. Silakan. Salat syuruq ini adalah nama yang dimunculkan oleh para ulama fikih. Ya, diambil dari hadis Nabi SAW, dan hadis ini pun diperbincangkan oleh para ulama antara melemahkan dan menguatkan keutamaannya tentang nama syuruq itu sendiri. Nama ini kan muncul kemudian sama dengan tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid itu namanya tidak ada dalam hadis. Disimpulkan dari bunyi hadis. Barang siapa yang masuk masjid kemudian hendak duduk, maka hendaklah sholat 2 rakaat. Ya. Maka disimpulkan oleh para ulama dengan nama apa? Penghormatan terhadap masjid. Ya. Begitu juga syuruq. Ya. Dengan keutamaan seperti melaksanakan umrah, sempurna. Hadis ini berbeda pendapat para ulama. Ada yang menguatkan, ada yang melemahkan. Ya. Yang menguatkan, berdasarkan hadis Nabi SAW tadi, bahwasanya barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian dia menetap dalam masjid, kemudian setelah terbit, bukan ketika terbitnya, setelah terbit matahari, Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala memberikan batasan waktunya adalah 1/4 jam kurang lebih setelah waktu syuruq itu sendiri, waktu terbitnya matahari 1/4 jam, 12 menit sampai 15 menit. Ya. Itulah waktu syuruq yang dipahami oleh kaum muslimin, dan dia adalah awal waktu duha. Dia adalah salat duha yang pertama awal waktunya. Makanya bagi mereka yang memahami hadis ini sebagai hadis yang lemah, bukan berarti tidak boleh sholat. Ada yang selama ini mengamalkannya, sholat di waktu suruk, tapi ketika mendengar bahwasanya hadis itu lemah, kemudian dia tidak sholat. Tidak, tetap sholat. Tetap sholat. Walaupun misalnya kita tahu bahwasanya hadis itu adalah hadis yang lemah dan tidak bisa diamalkan, mungkin pendapatnya yang seperti itu, jangan tinggalkan sholat tersebut. Ya, tetap sholat karena itu waktu duha. Ya, Ibn Baz, Ibn Utsaimin, ya, menjelaskan bahwasanya kalaupun itu bukan salat suruk yang dikuatkan oleh dalil tersebut, tetapi itu adalah awal waktu duha. Ya, awal waktu duha yang boleh saja kita salat, karena sudah lewat dari salat yang terlarang untuk dilakukan, yaitu ketika terbit matahari. Seperempat jam lebih kurang setelah terbit matahari itulah awal, itulah waktu suruk yang dikenal dengan istilah salat suruk atau isyraq, dan dia adalah awal waktu duha. Adapun hadis yang menjelaskan keutamaan sholat di waktu itu sama dengan paketnya adalah sholat berjamaah di masjid, kemudian menunggu, berzikir, duduk berzikir kepada Allah, kemudian di waktu itu dia sholat dua rakaat, dia akan mendapatkan pahala seperti umrah, sempurna, seperti yang kita jelaskan. Berbeda pendapat ulama, ada yang menguatkan, ada yang melemahkan, dan umumnya atau banyak para ulama yang melemahkan. Tapi kita yang sudah merutinkan sholat ini, jangan pula ditinggalkan. Kalaupun tujuannya bukan lagi untuk mendapatkan pahala itu, tapi dia adalah sholat duha di awal waktunya. Wallahu ta'ala alam. Ya, Mak. Tadi di sini. Imam satu, makmum satu. Berdampingan. Sejajar. Membentuk sebuah barisan, dan itu terjadi di zaman Nabi. Ya, di zaman Nabi Abdullah bin Abbas, suatu malam dia meminta izin kepada bibinya untuk bisa tidur di rumahnya, di rumah Nabi dengan bibinya tersebut. Dia bukan hanya sekadar bermalam di situ, dia inginnya bisa melihat ibadah malamnya Nabi. Ya, masih kecil anak ini, ya masih anak-anak. Akhirnya ketika dia melihat Nabi SAW bangun, dia pun bangun. Nabi berwudu, dia mengendap-endap wudu juga. Kemudian Nabi sholat. Ya, Nabi sholat. Ketika Nabi sholat, ini yang dikejarnya. Maka dia berdiri di samping kiri. Di samping kiri Nabi. Ya. Sebagai makmum, di samping itu jelas, bukan di belakang ya. Di samping berarti sejajar. Di samping kiri Nabi, maka Nabi SAW memegang kepalanya, kemudian memutarkannya ke sebelah kanan. Ya, memutarkan sebelah kanan. Ini menunjukkan posisi makmum, bila mana seorang, maka dia di sebelah kanan imam. Kemudian hadis Anas bin Malik, ya, menjelaskan juga tentang, kalau seandainya makmum laki-laki itu dua orang, maka di belakang. Di belakang berarti di belakang imam. Di sebelah kanan ini, posisi yang utama adalah sejajar tadi. Ya. Kalaupun nanti tidak sejajar juga tidak ada masalah. Bukan suatu pelanggaran yang besar ketika yang umumnya kita memahami tetap saja yang diikuti itu berada di depan. Maka makmum itu tidak merasa nyaman kalau dia sejajar dengan imam. Ya. Maka tidak ada, bukan sebuah pelanggaran yang besar, karena kita memahami bahwa satu sab, ya, membentuk sab itu adalah ketika dia sejajar dengan imam. Sejajar dengan imam, dan ini hanya sebatas perbedaan pendapat. Kalaupun nanti posisi makmumnya sedikit berada di belakang imam, ini juga tidak ada, bukan sebuah pelanggaran, dan itu diantara hal-hal yang boleh-boleh saja kita berbeda pendapat. Posisi makmum, dia berada di sebelah kanan, cuma agak mundur sedikit, ujung jari kaki, bagian depan jari apa telapak kakinya itu berada di tumit atau sejajar dengan tumit imamnya. Karena merasa dia mengikuti, maka dia diletakkan di depan. Ini juga ada yang berpendapat demikian. Tetapi yang kita pahami, bahwa tetap membentuk sebuah saf, maka makmum dengan imam itu bersaf dengan imamnya. Ya, wallahu ta'ala alam. Ya. Pak Aslam, setelahnya Pak Sulaiman. Kota mana, Pak? Ya. Tidurnya siang. Tertidur karena kesiangan. Ya. Kelewat waktu. Yang pertama, ketika ketiduran kena kelelahan, ya, dan lewat waktu subuh baru kita bangun. Apa masih kita mendapatkan keutamaan? Tentu tidak. Ya. Subuh itu kan waktunya ada. Untuk hari itu kita tidak mendapatkan keutamaan. Ya. Dan kita bukan menyengaja melakukan pelanggaran, dan bukan hanya kita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah sholat setelah siang hari. Ya. Hadis dalam Sahih Muslim. Ya, di malam harinya dalam perjalanan perang, ya, begitu lelah, begitu letih, kemudian di ujung-ujung malam. Nabi biasanya kalau sudah masuk malam dia berhenti, tetapi ketika mengkhawatirkan masih serangan musuh, dia lanjutkan perjalanannya, dan di ujung-ujung malam, hampir masuk sepertiga terakhir malam, dia memerintahkan para sahabatnya untuk berhenti. Dan kita tidur di sini. Karena kelelahan, dan Nabi sebenarnya memerintahkan ada yang menjaga, ada yang meronda, tapi semuanya lelah. Yang meronda tidur, apalagi yang memang sengaja tidur. Yang sengaja tidur kan semuanya istirahat, yang meronda kan tentu diperintahkan untuk berjaga, semuanya ketiduran. Ya. Umar ketika itu ketika tersentak, dan para sahabat Nabi SAW terbangunnya dengan sinar matahari yang menerpa wajahnya. Kalau kita sudah rasa terang kan nampak, kita artinya tanda-tanda bahwasanya kita ada cahaya sehingga kita tersentak bangun. Itu yang membangunkan mereka. Dan Nabi SAW terbangun pertama kali. Setelah itu bangun mereka, Nabi SAW bukan langsung sholat, mengajak para sahabatnya untuk berpindah. Lanjutkan perjalanan sebentar, kemudian tiba suatu tempat Nabi SAW sholat subuh di sana. Jadi kalau itu faktornya, maka ketercelaan dalamnya. Ya. Dan tentu dalam kondisi itu keutamaan sholat subuh pada waktunya tentu kita tidak mendapatkannya, walaupun Allah tidak menghitung sebuah dosa dan pelanggaran. Ya. Bukan sebuah dosa dan pelanggaran. Kalau seandainya ternyata kita terlambat dan sudah kesiangan, jam 6 baru bangun ya, jam 6 baru bangun, sementara di masjid banyak kegiatan, maka tidak ada masalah kita sholat di rumah. Ya, tetapi jangan di tempat tidur itu juga, di kamar. Pindah ke ruang yang lain. Ya, pindah ke ruang yang lain, karena di kamar tidur itu banyak setannya. Ya, banyak setannya. Nabi SAW tadi ketika dia tempat tidurnya, dia berpindah ke tempat yang lain karena dia mengatakan di sini kita diganggu oleh setan. Sudahlah lelah, kemudian dinina bobokkan. Ya, untuk kelelahan itu sebagai sarana untuk membuat orang terlelap dengan tidurnya. Ya. Boleh saja sholat di rumah, tapi bila mana yang kita tidak merasa aman, tidak merasa nyaman kecuali di masjid, datang ke masjid. Ya, datang ke masjid. Ya. Datang ke masjid. Sholat. Tidak ada masalah. Dan juga tidak terlarang untuk sholat di rumah. Wallahu a'lam. Terakhir. Jumat dengan asar. Jama' kemudian qasar asarnya. Iya, di jamak Jumat dengan asar, asarnya di qasar. Iya, maksudnya itu seperti itu. Yang pertama adalah menjamak Jumat dengan asar, dan asarnya di dua rakaat kan, gitu. Iya. Ini terjadi perbedaan pendapat antar para ulama tentang hukum menjamak Jumat dengan asar. Ya. Baik itu jamaknya asarnya di qasar atau hanya sekedar di jamak tetap asarnya 4 rakaat, ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang membolehkan, ya. Ada yang membolehkan karena Jumat itu adalah ganti dari zuhur, maka hukum pengganti sama dengan hukum yang diganti. Kalau zuhur boleh dijamak dengan asar, maka Jumat yang sebagai pengganti pun boleh dijamak dengan asar. Ini pendapat yang membolehkan. Dan yang tidak membolehkan mengatakan bahwasanya Jumat dengan Asar itu bukan pengganti dengan yang diganti. Ya, bukan pengganti dengan yang diganti. Orang yang sholat Jumat jatuh hukum zuhur baginya, bukan kena mengganti zuhur. Dan Jumat ini bukanlah zuhur dari segi rakaatnya, kemudian dari segi adanya khutbah, ya, dari segi agak adanya khutbah. Jumat ini bagi orang yang kelewatan khutbahnya, kemudian dia hanya masuk sholat dua rakaat saja, dia tidak boleh dia menambah dua rakaat saja lagi, karena alasannya kenapa? Saya tidak ikut khutbah tadi, maka ditambahnya dua rakaat lagi menyempurnakan. Tidak. Jumat itu fardunya berapa rakaat? Dua. Ini sudah membedakan dari zuhur yang dikatakan sebagai yang diganti. Ini pendapat yang tidak membenarkan. Ya, tidak membenarkan mengatakan bahwasanya zuhur itu bukan, Jumat itu bukanlah pengganti sholat zuhur. Dia adalah fardu tersendiri. Dia adalah fardu tersendiri. Maka tidak boleh dijamak dengan asar, kata mereka. Dan saya pribadi lebih condong kepada pendapat yang kedua, yang tadi tidak membenarkan atau tidak membolehkan dengan ketentuan, ya, dengan ketentuan kita melihat kondisi. Dengan melihat kondisi, kalau seandainya kita dalam safar tadi, dalam perjalanan itu tidak terikat dengan faktor atau unsur lain, orang lain, dan kita bersafar sendiri, maka keluar dari khilaf ini lebih utama. Artinya kita tidak menjamak, kita sholat Jumat saja, lalu kita tunda pelaksanaan sholat asar dan tidak menjamaknya, karena kita bebas untuk berhenti kapanpun juga. Mobil-mobil sendiri, setir kita yang menyetir. Maka kita tunda pelaksanaan sholat asar sampai di tempat yang lain, sampai waktu masuk sholat asar, kemudian di sana kita qasar. Ini lebih utama daripada kita masuk kepada ke area perbedaan pendapat para ulama. Ya. Kalau seandainya kita bebas dalam safar itu, kapan kita berhenti? Ya. Terkadang kita dalam safar itu antara zuhur dengan asar itu bisa saja dua kali berhenti. Pertama karena kebelet pipis, kemudian karena hendak makan. Kenapa kita untuk sholat asar kita tidak mau berhenti? Ya. Untuk keluar dari apa? Dari khilaf tadi. Ya, kalau kita sudah mengatakan tidak kita sholat Jumat, ada kesempatan berhenti sholat Jumat kita, kemudian kita tunda melaksanakan sholat asarnya karena kita bebas berhenti kapanpun juga, maka lebih utama kita tidak menjamaknya. Ya, tidak menjamaknya. Kalau ternyata safar kita itu terikat dengan faktor dan unsur yang lain, kita tidak bebas berhenti dan kita hanya diberi kebebasan ke waktu untuk berhenti sholat zuhur saja dan ketika itu sholat Jumat, maka boleh kita menjamaknya. Boleh kita menjamak, apalagi nanti kalau berhentinya nanti di waktu isya. Ya, berhentinya nanti di waktu isya, sementara kita ingin ikut sholat Jumat bersama kaum muslimin. Ini yang kedua, yaitu kalau kondisinya seperti itu. Dan yang ketiga, tidak sholat Jumat. Lalu apa yang kita lakukan? Sholat zuhur dengan asar agar bisa kita keluar juga dari khilaf. Ya, artinya kita tidak sholat Jumat, ya, kita lanjutkan perjalanan. Kenapa? Nanti saja kita sholat. Artinya setelah selesai orang sholat Jumat dan kita berhenti di sebuah masjid dan kita sholat, dan sholat kita itu sholat zuhur, kemudian kita menjamak dengan asar. Ini beberapa langkah yang perlu kita perhatikan, dan bagi kita yang memakai pendapat boleh, maka silakan. Artinya apa? Kita sholat Jumat, kemudian setelah itu kita sholat asar dan diqasar asarnya, karena memang tidak ada larangan, apalagi kita sedang dalam perjalanan. Jadda binas safaru. Jadda bina sairu, dalam proses perjalanan, maka boleh kita mengqasar. Jadi intinya terjadi perbedaan pendapat para ulama, dan saya lebih condong dengan langkah-langkah tadi untuk bisa kita keluar dari khilaf. Maka yang pertama kita lakukan adalah kalau seandainya kita, safar kita itu dikuncinya, keputusannya di tangan kita, kapan kita berhenti terserah kita, maka kita salat Jumat bersama kaum muslimin, kemudian kita tunda pelaksanaan salat asarnya sampai datang waktu asar, dan kita salat qasar di sana. Ya. Kita salat qasar di sana. Yang kedua tadi, kalau seandainya safar kita itu tidak di tangan kita, kita terikat dengan keputusan orang lain dan orang itu tidak akan berhenti kecuali sudah lewat waktu asar, maka kita boleh salat Jumat dengan menjamaknya dengan asar. Yang ketiga, untuk keluar dari khilaf, kita tidak salat Jumat bersama kaum muslimin karena tidak lagi wajib bagi kita seorang musafir, dan kita salat zuhur kemudian kita jamak dengan asar, jamak qasar. Ya, kemudian pendapat yang satunya lagi yaitu membolehkan mutlak. Ya, boleh menjamak Jumat dengan asar apapun kondisinya. Nah, inilah dua pendapat para ulama, dan kita lebih condong kepada langkah-langkah tadi, mudah-mudahan bisa dipahami. Itu pertanyaan yang terakhir dari pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita jawab pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk yang berbicara dan kita semua. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.